peserta berikutnya nomor undian 3. Putri akan membacakan surah An-Nisa ayat 144. Untuk persiapan nomor undian 5, harap maju ke depan.